Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa tamaddaha Rabbu tabaraka wa ta'ala binfiradihi bimulkihi fi ayatin min kitabih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, membanggakan dirinya tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah menyendiri dalam memiliki ayat-ayat, dalam memiliki segala sesuatu di dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Seperti contohnya, Allah katakan hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta lain selain Allah? Ini Allah membanggakan dirinya bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk. Dalam surat Fatir ayat 3. Atau ayat lainnya Allah katakan walladzina tad'una min dunillah. Awalladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khutmir. Kata Allah, mereka-mereka yang diseru tidak memiliki sekitmir pun. Kitmir seperti kulit ari di biji kurma. Itu namanya kitmir. Dan itu tidak ada nilainya sama sekali. Enggak dihitung sama sekali. Sekitmir pun mereka enggak punya. Dan subhanallah, dalam kurma tersebut ada tiga perkara atau tiga perkara yang dijadikan sebagai ungkapan betapa tidak ada nilainya. Tahu kurma? Di sini ada bulatan sedikit. Hah? Ini namanya nakir. Nakir. Dipakai juga untuk menunjukkan tidak ada nilainya. Senakir pun begitu. Pada bijinya, biji kurma, ada belahannya begitu. Dan kalau kamu ambil, itu seperti ada sumbu, ada seratnya. Ini namanya fatil. Wala yudlamuna fatila. Fatil. Sedangkan kalau kamu kelupas kulitnya, ada seperti kulit arinya. Itu namanya disebutkan di sini kitmir. Kitmir, nakir, fatil. Tidak dizalimi sefatil pun. Tidak memiliki sekitmir pun. Tidak memiliki senakir pun. Tiga-tiganya ungkapan untuk menunjukkan tidak ada nilainya. Kecil sekali. Segitu pun mereka enggak punya. Kalau Quran bijinya masih ada harganya. Buat apa? Mereka keringkan, mereka tumbuk, mereka bikin campuran celak. Celak-celak yang palsu itu campurannya dari sini. Nah, tetapi kalau fatil, nakir, kitmir itu tidak ada nilainya dan tidak ada harganya. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka la yamlikun, tidak memiliki min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau mereka kamu seru, mereka enggak akan mendengar seruanmu. Walau sami'u, kalaupun mendengar, mastajabu lakum, enggak akan mengabulkan untukmu. Yaumul qiyamah. Wa yaumul qiyamati yakfuruna bi syirkikum, dan pada hari kiamat nanti justru mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan enggak akan mengkhabarkan kepadamu seperti Allah yang khabir, yang maha tahu. Ini semua kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah Taala. Dan Allah membanggakan tentang keesaan dirinya dalam kepemilikan. Tidak ada yang memiliki sekitmir pun di alam ini. Dan Allah Maha menyendiri dalam masalah mengabulkan doa. Adapun selain Allah, tidak ada yang mendengarkan doa kalian dan tidak akan bisa mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat, semua benda-benda tadi justru mengingkari. Inni bari'un mink, inni akhafullah. Aku berlepas diri dari kalian. Fala talumuni, walumu anfusakum. Jangan cerca kami, cerca diri kalian sendiri. Innallah wa'adakum wa'adal haq. Allah menjanjikan janji yang hak, kalian ingkari. Sedangkan aku menjanjikan janji yang batil, kalian percaya. Jangan salahkan aku. Fala talumuni, walumu anfusakum. Tumma qala, kemudian berkata lagi, sepertinya masih sunnullah al-Halabi al-Hanafi. Faqawluhu fil ayati kulliha bin dunihi ay min ghairihi. Allah katakan dalam semua ayat-ayatnya, min duni, selain Allah, selain Allah, selain Allah. Ay min ghairihi. Fa'inahu ammun yadkhul fihi man i'taqadathu min waliyyin wa syaitan fastamidduhu fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi kayfa yamuddu ghayrahu. Allah sebutkan walladzina tad'una min dunih. Kalimat min dunih, kata sunnah al-Hanafi, am, sifatnya umum. Kalau umum berarti mencakup segala sesuatu apapun selain Allah. Bagaimana kalau disembahnya batu, benda, pohon, itu termasuk. Kalau yang menyembahnya para malaikat, termasuk. Kalau yang menyembahnya nabi-nabi, termasuk. Kalau yang berdoanya kepada kuburan orang saleh, kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan Nabi Hud, bagaimana? Sama. Pokoknya selain Allah. Berarti selain Allah am. Yadkhul fihi, masuk di dalamnya semua yang diyakini sebagai Tuhan atau sebagai ilah. Atau kalaupun tidak diyakini sebagai Tuhan, diyakini bisa mengabulkan. Semua yang mereka yakini bisa mengabulkan, la yamlikuna min qitmir, tidak memiliki sekitmir pun. Min waliyin, waliyin wa syaitan. Apakah wali-wali ataupun syaitan-syaitan yang tastamidduhu, yang kalian minta dukungannya. Fa inna man lam yaqdir ala nasri nafsihi, karena sesungguhnya siapa yang tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Siapa yang tidak bisa mendukung dirinya sendiri, apalagi mendukung orang lain. Semua yang disembah dari wali ataupun syaitan tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Ila an qal, sampai pada ucapan beliau, inna hadzal qaul wakhimun syirkun azim. Sesungguhnya ucapan ini jelek, syirik yang besar. Ucapan yang mana? Sesungguhnya ucapan ini wakhim, syirkun azim. Keyakinan para sufi, keyakinan para kuburiyun yang berkata bahwa innalil awliya'i tasarrufat. Bahwa wali-wali itu punya peran di alam. Ada wali kutub, ada wali aqtab, ada wali apalagi mereka katakan. Yang satu tugasnya ini, yang satu tugasnya itu. Seperti dewa-dewa kaum Hindu atau Nasrani, atau seperti keyakinan-keyakinan musyrikin. Ucapan mereka bahwa wali-wali berperan di alam semesta, itu adalah wakhimun syirkun azim. Itu jelek sekali dan itu adalah syirik. Ila an qal, sampai beliau berkata, amal qawlu bitasarrufi ba'dal mamat. Adapun ucapan bahwa mereka ikut berperan setelah matinya, fahuwa ashna, maka itu lebih jelek lagi. Tadi menyatakan bahwa wali berperan di alam ini dan masih hidup walinya, itu sudah batil, syirik. Seperti kisahnya, enam yang kita kisahkan kemarin, Abdul Qadir Jailani yang mengejar malaikat maut sampai tumpah keranjang arwahnya sehingga semua yang mati pada hari itu hidup kembali. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, meyakini seperti ini syirik. Karena yang berhak mematikan dan menghidupkan adalah Allah. Adapun Abu Qadir Jailani, semulia-mulia beliau tidak ikut berperan dalam masalah mati dan hidup. Tidak ikut berperan dalam masalah mati dan hidup. Yang menakdirkan kematian dan kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi meyakini bahwa wali tadi bisa berperan setelah matinya. Tadi kan masih hidup Abdul Qadir Jilaninya. Apalagi setelah matinya, walaupun mati masih bisa berperan. Oh, ini lebih parah lagi. Fahuwa asna' wa abda' min al-qaul bi at-tasarruf fil hayah. Maka itu lebih jelek lagi, lebih bid'ah lagi daripada ucapan peranan para wali ketika hidupnya. Qala jalla dzikruhu, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Rasul akan mati dan mereka pun akan mati. Apa maknanya mati? Terputus kehidupan. Apa yang namanya kehidupan? Peranannya. Tidak lagi bisa berbicara, enggak lagi bisa melihat, enggak lagi bisa mendengar, enggak bisa lagi merasakan, enggak bisa. Nah. Khana bin a'azakumullah. Seorang badui tiba-tiba keledainya meninggal, mati. Dia bolak-balikkan keledainya. Dia keliling dari ujung kepala sampai ujung kakinya, putar-putar. Kemudian mengucapkan syair. Sungguh demi Allah, enggak ada perubahan pada keledaiku. Pada badannya, pada kakinya, pada tangannya, pada matanya. Apa yang hilang dari dia? Kok tiba-tiba seperti ini? Tiba-tiba dia berhenti. Tiba-tiba dia tidak bergerak. Tiba-tiba dia tidak bisa merasakan. Tiba-tiba dia tidak melihat. Tiba-tiba. Sampai kesimpulan dia, inikah kematian? Hilangnya al-ihsas. Hilangnya apa? Ihsas. Perasaan. Tidak lagi merasakan apa-apa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang namanya kematian adalah putusnya kehidupan. Tidak lagi dia bisa bergerak, bisa bicara, bisa berperan. Tidak ada peran apapun. Badannya masih ada. Bentuk-bentuknya masih utuh. Tetapi sudah tidak berfungsi semuanya. Tidak berfungsi semuanya. Maka kalau ada yang dalam keadaan dia terus berperan walaupun setelah matinya, artinya tidak pernah mati. Kan begitu. Kalau tidak pernah mati, ya namanya seperti Tuhan, seperti Allah SWT. Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak akan mati. Adapun manusia, pasti akan mati. Innaka mayyitun. Innaka, sesungguhnya engkau. Siapa yang maksud engkau? Rasulullah SAW. Mayyitun, engkau akan mati. Wa innahum mayyitun. Dan mereka pun akan mati, kata Allah. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan mereka yang tidak mati dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra. Maka Allah tahan siapa yang sudah dicatat akan mati dan Allah lepaskan kembali siapa yang belum ditakdirkan akan mati. Ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi ketika orang tidur, manusia tidur, maka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah takdirkan mati, maka enggak bangun lagi. Tetapi kalau dalam keadaan dia belum ditakdirkan mati, maka dilepaskan kembali ketika pagi harinya dan dia bangun kembali. Maka dikatakan tidur itu sebagai akhul maut, saudaranya mati. Karena mirip dengan kematian. Tidak berfungsi semua. Kamu ajak bicara dia diam, kamu ajak dia diam, dia enggak ada perasaan apapun ila akhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin bima kasabat rahina. setiap jiwa, maka terhadap apa yang dia kerjakan, dia bertanggung jawab atau mempertaruhkan dirinya. Rahina, mempertaruhkan dirinya. Wabil hadis, dan dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang itu mati, anak Adam mati, maka terputus amalannya, tidak lagi bisa beramal, tidak lagi bisa berbuat, tidak bisa lagi menambah catatan kebaikannya. Illa min thalath, kecuali dari tiga sebab. Sadaqatun jariyah atau ilmun yuntafa'u bih, waladun salih yad'u lahu. Sedekah yang bermanfaat terus-menerus, maka pahalanya pun mengalir terus-menerus. Ilmu yang dipakai terus-menerus, maka pahalanya pun mengalir terus-menerus. Atau anak saleh yang mendoakannya. Tabarakallahu fikum. Ini semua ayat-ayat dan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mati terputus amalannya, tidak lagi bisa berperan. Bagaimana mungkin dikatakan aulia, wali-wali tadi berperan setelah matinya, padahal Nabi SAW dikatakan setelah wafatnya tidak berperan. Khonif bin azakumullah, kecuali setelah dikebangkitkan oleh Allah SWT yaumul qiyamah. Setelah dibangkitkan yaumul qiyamah, maka Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah untuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajami'u dzalik wa ma huwa nahwu, semua dalil di atas dan semua yang mirip dengannya, dalun 'ala inqita'il hissi wal harakah minal mayyit, menunjukkan terputusnya al-ihsas al-hiss, putusnya perasaan. Wal harakah, tidak lagi bisa bergerak dari orang yang mati, tidak lagi bisa berperan. Wa anna arwahahum mumsikatun, dan bahwa roh-roh mereka ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipegang oleh Allah. Wa anna a'malahum munqati'atun an ziyada aw nuqsan, dan amalan-amalan mereka munqati'ah, terputus, an ziyada aw nuqsan, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Sudah mati, selesai, terputus amalannya. Fadalla dzalika, maka ini menunjukkan ala an laisa lil mayyit tasarruf. Ini menunjukkan bahwa si mayit, orang yang mati, tidak punya tasarruf fi dzatihi, tidak punya tasarruf pada zatnya. Sesungguhnya mudah dipahami, tapi entah kerasukan setan mana, kaum sufi tetap yakin bahwasanya walinya bisa berperan, bisa mendengar, bisa diajak bicara. Maka mereka selalu dalam kesusahan memanggil ya fulan, ya habib fulan, ya wali fulan. Padahal sangat jelas sekali apa makna mati, hilangnya tasarruf. Namanya mati itu hilangnya tasarruf. Kalau masih punya tasarruf, namanya enggak mati. Masih berperan aktif, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, masih bisa diajak minta bantuan dan seterusnya. Fahadha laysa maut, itu berarti bukan mati. Dan berarti engkau meyakini bahwa wali-walimu itu seperti Tuhan, enggak pernah mati. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min asy-syirki. Qala laisa lil mayyit tasarruf, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa mayit tidak punya tasarruf fi dzatihi, untuk dirinya saja dia enggak punya peran. Fadlan an ghairihi, apalagi untuk yang lainnya. Fa idza ajiza an harakati nafsihi, kalau dia tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri, fa kaifa yatasarraf fi ghairihi, apalagi mau menggerakkan yang lain. Tolong turunkan hujan, tolong tahanlah awan, halangilah banjir. Menggerakkan dirinya saja enggak bisa, apalagi mau menggerakkan awan. Menggerakkan dirinya sendiri enggak bisa, apalagi mau menggerakkan matahari. Atau menggeser bulan, atau merubah cuaca, atau mengganti alam. Ini khana bin na'azakumullah, kebodohan yang nyata. Jahlun baqi', kebodohan yang mengakar pada diri mereka. kasihan kaum muslimin. Ditipu oleh orang-orang bodoh. Diajak untuk berdoa pada orang-orang mati. Diajak untuk berdoa kepada aqtab wa nujaba wal awliya. Padahal mereka sudah mati. Mati. Nabi saja kata Allah, innaka mayyitun. Apalagi wali. Mati. Nabi SAW didatangi Jibril. Dan berkata Jibril kepadanya, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbub man syi'ta fa innaka mufariqun bih. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Ish ma syi'ta. Hiduplah sesukamu karena engkau pasti akan mati. Dan cintailah siapapun yang kau sukai karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Ini menunjukkan kalau seorang yang mati maka dia sudah tidak bisa berperan dan terpisah dari yang dicintainya. Putus. Faida ajiza, kalau dia tidak sanggup untuk menggerakkan dirinya, apalagi menggerakkan alam semesta. Fallahu subhanahu yukhbiru annal arwah indahu. Dan Allah mengkhabarkan bahwa ruh-ruh ada di sisinya. Wa haula'il mulhidin yaqulun. Sedangkan para mulhidin, orang-orang sesat tadi berkata, innal arwah mutlaqah mutasarrifah. Bahwa ruh-ruh tadi lepas, dalam keadaan bisa bertasarruf, bisa berbuat macam-macam, bisa berperan. Qul a'antum a'lamu amillah. Kata Allah, apakah kalian yang lebih tahu? Atau Allah? Allah memberitakan, mereka memberitakan. Berita siapa yang benar? Berita Allah. Siapa lebih tahu? Allah yang lebih tahu. Qul a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Wahai kaum sufi, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Wahai para mulhidin, wahai para musyrikin, wahai para penyembah wali-wali, kalian yang lebih tahu atau Allah? Di mana ruh-ruh mereka? Kata mereka, ruh-ruh para wali itu bisa berperan di alam semesta. Dia mutlaqah mutasarrifah. Lepas, bebas, bisa bergerak bagaimanapun juga. Loh bagaimana dengan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang kita baca tadi, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Allah memegang, menahan ruh-ruh yang sudah diputuskan kematiannya. Dalam surat Az-Zumar, ayat 42. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى. Dan Allah melepaskan yang lain. إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. Maksudnya ketika tidur, mereka ditahan. Adapun yang mati, ruh-ruhnya ditahan oleh Allah Ta'ala. Tidak dilepas. Adapun yang mau hidup lagi, dilepas ruhnya. Kemudian hidup kembali. Pagi harinya. Maksudnya, bangun tidur. Baik. Maka kalau dilepas ruhnya artinya hidup. Wahai juhala, kaum sufi, jangan membanggakan banyaknya jumlah pengikutmu kalau ternyata digiring kepada kesesatan dan kekufuran. Percuma. Mereka banyak berduyun-duyun bersama kalian, ternyata diajak untuk berdoa pada selain Allah, diajak untuk berdoa kepada aulia, diajak untuk berdoa pada nujaba, diajak untuk berdoa pada aqtab, itu istilah-istilah wali mereka. Katanya ruh-ruh mereka bebas, kalau ruhnya bebas akan kembali kepada badannya dan hidup kembali. Allah tahan ruh-ruh mereka. Mereka sudah tidak lagi bisa berperan apapun, jangankan mereka. Para anbiya sekalipun, sudah tidak bisa berperan lagi ketika wafatnya. Ridwanullah alaihim. Wassalawatullahi alaihim. Semoga Allah beri salawat pada mereka. Dan salamnya kepada mereka. Qul bidin a'azakumullah. Qul muslimin yang saya hormati. Bahkan ketika hidupnya, mereka tidak bisa menakdirkan takdir-takdir baik atau takdir-takdir buruk. Ketika hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa menakdirkan pamannya Abu Talib masuk Islam. Iya apa iya? Enggak ada jawaban lain kecuali iya. Karena riwayatnya sangat sahih dan ayatnya pun tertulis dibaca oleh kaum muslimin sampai hari ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan berikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Qul inna a'udzubikumullah. Ini adalah berita dari Allah untuk menunjukkan bahwa Rasulullah bukan ilah, bukan Tuhan, tidak bisa menakdirkan, enggak bisa menentukan hidayah, enggak bisa mengatur alam semesta ketika hidupnya, apalagi ketika wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kalau bukan nabi, apalagi para wali, apalagi orang-orang yang ngaku-ngaku turunan nabi, para habaib, apalagi mereka-mereka yang ternyata bukan wali dianggap wali, apalagi mereka-mereka yang ternyata sama sekali bukan orang soleh dikatakan sebagai wali. Ini lebih parah lagi. Qala amma i'tiqaduhum anna hadhihi tasarrufat lahum min al-karamat. Adapun keyakinan mereka bahwasanya perannya para wali tadi termasuk karamah. Fa huwa min al-mughalathah. Maka itu adalah kekeliruan besar. Li'anal karama syai'un min indillah yukram biha awliya'ahu. Karena yang namanya karamah adalah sesuatu yang Allah berikan sebagai kemuliaan, bukan sebagai tandingan. Wali dikasih karamah oleh Allah menjadi seperti Tuhan. Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Allah jadikan karamah itu adalah untuk memuliakan wali-walinya, bukan untuk dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. La qasda lahum fihi wa la tahaddi. Lagi pula yang namanya karamah tidak diniatkan oleh si wali itu sendiri dan tidak pula bisa menantang. Karena datang dengan tiba-tiba tanpa dikehendaki oleh si wali tersebut. Datang dengan tiba-tiba tanpa direncanakan oleh si wali tersebut. Dan itu perbedaannya dengan mukjizat. Kalau mukjizat, Nabi Musa bisa menantang. Wahai Fir'aun, silakan. Kalian datangkan tukang-tukang sihir. Kami akan begini. Silakan lemparkan apa yang kalian mau lemparkan. Aku akan melemparkan tongkatku. Itu mukjizat. Tetapi karamah tidak bisa begitu. Datang dengan tiba-tiba, tanpa direncanakan, tanpa diduga, bahkan kadang-kadang tanpa sadar. Tanpa sadar artinya dia tidak merencanakan sama sekali. Seperti beberapa sahabat yang berjalan dengan kuda-kudanya yang gagah dalam jihad fisabilillah menyeberangi sungai Efrat. Apakah mereka merencanakan kuda-kudanya berjalan di atas air? Tidak. Tapi diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat yang sahih bahwa kuda-kuda mereka kakinya tidak masuk ke dalam air, di atas air berjalannya. Coba ulangi, tidak bisa. Itu Allah berikan dengan tiba-tiba ketika itu saja. Demikian pula beberapa ulama yang karena tidak punya jalan lain, sahabat bahkan tidak punya jalan menghindar dari binatang buas, singa yang dihadapi, maka tidak ada kata lain kecuali doa pada Allah Ta'ala. Setelah itu, dia berkata, wahai singa, sungguh engkau makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Engkau ditakdirkan, dianukan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dan aku ini utusan-utusan Allah. Aku diutus oleh Rasulullah. Itu singa itu kembali. pergi menjauh. Sahabat tadi terheran, kenapa singa ini berbalik? Karena bukan dia yang merencanakan. Itu karomah. Maka dia ikuti kemana singa itu pergi. Diikuti sampai keluar hutan. Maka dia mendapatkan dua dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, keselamatan dari singa tadi. Kedua, keselamatan dari tersesatnya dia di hutan. Dia bisa berhasil keluar dari hutan. Hadi karamah. Ini karamah dari Allah taala. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah ketika dicambuk oleh penguasa yang zalim karena mempertahankan akidah yang lurus bahwa Al-Qur'an ucapan Allah bukan makhluk. Tapi penguasanya memaksa harus mengatakan makhluk. Dia katakan tidak. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicambuk sampai compang-camping bajunya. Sampai ketika hampir auratnya terbuka. Beliau khawatir. Takut. Yang dipikirkan bukan sakitnya cambukan. Tapi yang dipikirkan auratnya. Ya Allah auratku. Ya Allah auratku. Jangan sampai terbuka. Karena tangan diikat, kaki diikat. Ya Allah auratku jangan sampai terbuka. Maka ketika dia berdoa seperti itu, yang mencambuknya terbelalak matanya, pucat pasi mukanya, dan lari menjauh dengan lari yang membuat orang lain ikut ketakutan. Ada apa? Ada apa? Dikatakan, aku melihat unta yang ganas akan memakanku. Imam Ahmad rahimahullah enggak tahu menahu. Kenapa ini orang lari? Aku cuma berdoa pada Allah SWT. Tiba-tiba orang itu lari. Entah kenapa, dia tidak melihat apa-apa. Ini juga karamah. Tidak bisa direncanakan. Tidak bisa ditentukan. Tidak bisa menantang. Ayo sini, aku punya ini, aku punya itu. Tidak bisa. Maka kalau ada seseorang yang menantang kalian. Kalian dari pondok mana? Oh, pondok Diyaus Sunnah. Kami dari pondok fulan. Kita tanding. Karamah. Kami bisa main bola dengan api. Kami bisa sholat di atas air. Coba kalian bisa apa? Jangan kalian anggap itu karamah. Jelas-jelas bukan karamah. Itu sihir. Itu sihir. Karena karamah tidak bisa seperti itu. Dan sihir biasanya dari permainan-permainan syaitan. Dari permainan-permainan syaitan. Dan juga syarat-syaratnya, seringkali syarat-syarat yang melanggar sunnah. Seperti disuruh untuk tirakatan di kuburan sampai seminggu. Tidak sholat jamaah ke masjid. Bahkan mungkin tidak sholat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Syarat-syarat yang melanggar sunnah. Kira-kira dapat keanehannya dari mana? Masa dari Allah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Dari syaitan. Na'am biqada'illahi wa qadarih. Jelas memang Allah takdirkan. Tetapi sebabnya karena mereka berbuat kejelekan, maka syaitan yang memberikan pada mereka berbagai macam keanehan-keanehan. Kaum muslimin yang saya hormati, mereka menganggap itu karamah padahal bukan karamah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.